سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة هاري كيامات. ما القارعة؟ Apakah hari kiamat itu؟ وما أدراك ما القارعة؟ Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Pada hari itu manusia seperti larun yang berterbangan. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. فأما من ثقلت موازينه. Maka ada pun orang yang berat timbangan amal kebaikannya. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Dan ada pun orang yang ringan timbangan kebaikannya. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu؟ نَارٌ حَامِيَهْ Yaitu api yang sangat panas.